kisah dua anak manusia. Mereka begitu saling menyintai dan begitu bahagia. Tetapi sungguh mereka tidak tahu apa warna cinta di ujung kisah. Kabut hitam membayangi mereka yang mencekam begitu menyeramkan. Bidu cinta tak mencapai tujuan. Anda sekarang di tengah perjalanan. Dalam hayalan cinta.